Setelah kau menyiksa jiwaku, tetapi bahagiamu itu dari penderitaanku. Aku sekadar ingin bertanya, adilkah sikapmu itu? Sewaktu perlu kau cari aku, serupa. biar bertahun hidupku menyendiri, hilangmu tiada ganti, aku sendiri. Kembali sayang, kembali kepadaku. ke bumi bawah bayu cintamu, bersandarkan lembut kasih sayang, menghilangkan keluh dan resahku, membuatkan hatiku terhibur. Inilah yang sering ku kenang, keindahan cinta selama kita bersama. Tercium nan harumnya rambutmu, menatapi manisnya senyummu, rasanya dunia dan isinya turut diselimuti cahaya. Andainya ini tak berakhir, akulah insan yang paling gembira bahagia. Lembut kasih sayang, menghilangkan keluh